kalau jual ganja kakek tahu ku bayar tulang. Percayalah umat kita takkan berdusta. Punya kau toyol ke Pulau Jawa. Ayo kateko, ayo kateko. Kujual silakan ibu-ibu yang mau berfoto bersama silakan.